Hujan gerimis. Berjalan 3 buah nomor lagu sudah saya spesialkan buat semuanya ya. Aduh, yang dari Jaura lambe-lambe tangan, makasih. Satu lagu Janji buat semuanya. Yang kau berikan Soko Mas Dogi. Masih dalam kibarnya Palapa. Yuk, kasih tepuk tangan buat Lilin Heli Yana. Oh, Yuk kita berikan aplaus yang meriah yang di belakang sana supaya aman. Lilin Herlina bersama Balapa. Satu tembang di sini saya spesialkan dulu buat semua. Tangan-tangan kita. Salaman. Sedikit-sedikit aja ya. Terkadang aku tak mengerti lihat kehidupan ini. Mengapa sekecil yang tak bisa tepuk tangannya buat Palapa mana? Terima kasih. Selamat malam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kamu ya.

Lilin Herlina bersama Palapa. Kembali ya, spesial buat semuanya di sini. Oh, hidup seandainya.